بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih membahas catatan atau yaitu penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengenai kalam Abu Aliyah Ar-Riyahi, salah seorang dari a'immatut tabi'in, yang sekedar mengingatkan bahwasanya perkataan Abu Aliyah Ar-Riyahi mengandung pondasi-pondasi yang besar di dalam Islam, yaitu untuk mempelajari Islam, yaitu wasiat untuk mempelajari Islam dan juga untuk mengamalkannya, serta wasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah dan jangan sampai terpengaruh dengan al-ahwa, kebid'ahan-kebid'ahan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kemudian memberikan catatan dari kalam Abu Aliyah ini, di mana beliau menerangkan apabila kita mau memperhatikan, menelaah kepada kalam Abu Aliyah Ar-Riyahi, dan juga kita melihat kepada zaman beliau, zaman tabi'in, yang di sana masih banyak tersebar ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah pun tersebar di kalangan manusia, masih dipegang teguh pada saat tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Abu Aliyah masih merasa khawatir, sehingga merasa perlu untuk memesankan kepada para kalangan tabi'in untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah. Ya, beliau merasa khawatir bahwasanya mereka akan berpaling darinya, berpaling dari sunnah. Maka dengan memperhatikan perkara-perkara tersebut, menjadi jelas beberapa atau makna dari beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala, ya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat yang ke-131 dan 132, juga ayat yang sebelumnya itu 130, ya, yang kemudian akan dijelaskan satu persatu dalam syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita baca syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala terhadap catatan yang diberikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terhadap kalam Abu Aliyah Ar-Riyahi. قال يتبين لك معنى قوله تعالى. Ini perkataannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan menjadi jelas bagimu makna dari firman Allah Ta'ala. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika Rabbmu atau Rabbnya ya, memerintahkan kepadanya, yaitu Rabb dari Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepadanya, أَسْلِمْ, berislamlah. Ya. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, أَسْلَمْتُ, aku berislam kepada Rabb semesta alam. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-131. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, qala ta'ala, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Disebutkan ayat dari awalnya, ayat 130 sampai 131. Dan siapakah yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang ya, membodohkan dirinya sendiri, menunjukkan kebodohan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan dia ketika di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Lalu kemudian dilanjutkan dengan apa yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu firman Allah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Rabb-nya berkata kepadanya, "Aslim, berislamlah engkau." "Qala aslamtu li rabbil alamin." Maka beliau pun mengatakan, "Aku berislam kepada Rabb semesta alam." Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, "Istajaba li amri Allah 'azza wa jalla." Langsung Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla, wa aslama niyatahu, dan menyerahkan niatnya, wa qasdahu, dan tujuannya, wa amalahu lillahi Azza wa Jalla, dan amalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa al-Islam, inilah Islam, al-ikhlasu lillahi Azza wa Jalla, mengikhlaskan amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal inqiyadu lillahi Azza wa Jalla, dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Walihadha yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata, wa naqalahu anhu Syekhu Muhammad Ibn Abdul Wahhab fi Tsalatsatil Usul, dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tsalatsatul Usul, yaitu perkataan Syekhul Islam mengenai definisi daripada Islam, ya, yang pada asalnya itulah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Tsalatsatul Usul. Yaitu apa? Perkataan beliau, al-islamu huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan tauhid, menerapkan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ini yang pertama. Qala wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang yang melakukan kesyirikan. Ini makna dari Islam mengandung tiga perkara, yaitu menerapkan tauhid dan kemudian tunduk kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ketaatan, ikhlas kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan juga harus ada sikap berlepas diri dari kesyirikan, yaitu perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, dan juga dari orang-orang yang melakukannya. Harus berlepas diri dari mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini makna dari Islam. Qala, dan kemudian dilanjutkan dengan perkataan al-muallif, wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah taala, yaitu dengan melihat kepada perkara-perkara yang disebutkan oleh al-muallif, di antaranya yaitu kalam Abul Ali Ar-Riyahi dan juga zaman di mana beliau mengucapkan perkataan tersebut dan bagaimana beliau khawatir terhadap para tabi'in bahwasanya mereka akan meninggalkan as-sunnah keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat menjadi jelas firman Allah Subhanahu wa taala, qala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat tersebut, kalimat yang sudah disebutkan ya, oleh al-muallif sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya berkata kepadanya aslim. Ya. Perkataan ini kemudian diwasiatkan pula oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Ya'qub. Ya. Memerintahkan anak keturunan mereka untuk berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya baniya inna Allah astafa lakumud din. Mereka berdua berkata, ya, kedua nabi yang mulia tadi, Nabi Ibrahim dan Ya'qub, berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Surat Al-Baqarah yang 132 atau lanjutan dari ayat yang tadi. Qala wa hadhihi wasiyatu Ibrahim alaihi salam wa wasiyatu Ya'qub alaihi salam. Ini adalah wasiat dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga wasiat dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Mewasirkan dengan kalimat yang sama, ya, untuk berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kalimat yang disebutkan setelahnya, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilihkan agama bagimu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dua ayat ini ya mengandung perintah untuk berislam sekaligus larangan untuk meninggalkan Islam. Ya, perintah untuk berislam dalam perkataan aslim, ya. Kemudian larangan untuk meninggalkan Islam yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang perkataan Nabi Ibrahim dan Ya'qub, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Yang kemudian ini juga selaras dengan perkataan Abu Ali Ar-Riyahi, ya, yaitu Abu Ali Ar-Riyahi memerintahkan atau mewasiatkan untuk mempelajari Islam dan jangan membenci atau meninggalkan Islam tersebut. Artinya pelajari dan amalkan. Jangan sampai hanya dipelajari saja, kemudian ditinggalkan, tidak diamalkan. Nah, maka ini selaras dan menjadikan kita faham mengapa al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini sebagai suatu ayat yang bisa dipahami maknanya dari wasiat Abul Aliyah. Karena terkandung dalamnya dua perkara yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Abul Aliyah. Ya. Mempelajari Islam, mempelajari agama, kemudian setelah mengetahuinya tidak ditinggalkan. Ya. Berarti diamalkan terus, jangan sampai hanya mengetahuinya saja, ini adalah agama yang hak, ini adalah agama yang benar, ini adalah bimbingan. Ya. Yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, kemudian setelah itu justru ditinggalkan. Nah, bukan seperti itu, namun apa, diamalkan, ya, dipelajari untuk di amalkan dan dipegang teguh. Qala kullun minhuma wassa dzurriyyatahu bittamassuki bil Islam. Setiap dari mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk berpegang teguh dengan Islam. Ya. Karena di sini disebutkan apa? Wasa biha. Dan Nabi Ibrahim serta Nabi Yaqub mewasiatkan dengannya itu dengan apa? Dengan kalimat yang sebelumnya aslim, ya, berislamlah, yaitu berpegang teguhlah dengan Islam, ya. Qala wa antum min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam, dan kalian termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sini Syekh Shalal Fauzan berbicara kepada siapa? Kepada orang-orang Arab, ya. Yang orang-orang Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Maka orang-orang Arab adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Qala fal wasiyatu syamilatun lakum wa liman ya'ti ba'dakum ila an taquma as-sa'ah. Maka wasiat ini mencakup kalian, ya, ditujukan kepada kalian dan juga kepada orang-orang yang datang setelah kalian. Dari kalangan orang-orang Arab. Ila an taquma as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, ya. Berarti apa? Nabi Ibrahim di sini mewasiatkan hal ini, ya, diantaranya kepada orang-orang Arab. Ya, walaupun anak keturunan Nabi Ibrahim bukan hanya orang-orang Arab, Bani Israel juga anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian qala wasa biha Ya'qub Bani Israel, dan demikian pula Ya'qub mewasiatkannya kepada Bani Israel. Karena Ya'qub ini adalah Israel, ya. Kalau dikatakan Bani Israel, siapa Israel? Israel tidak lain adalah Nabi Ya'qub alaihi salam, ya. Maka di sini disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, Nabi Ya'qub mewasiatkan kepada Bani Israel. Nah, benar, karena dalam ayat khususnya Ya'qub mewasiatkan kepada anak keturunannya, ya. Yang tidak lain anak keturunannya adalah Bani Israel, ya. Qala alladzina humul yahud, yang Bani Israel tersebut adalah kaum Yahudi. Qala fallahu wassa bihadzal arab wal ajam, maka Allah mewasiatkan perkara ini kepada orang Arab dan orang Ajam. Ajam itu yang selain Arab, ya. Maka wasiat ini mencakup orang-orang Arab dan juga mencakup orang-orang Ajam. Qala wassahum jami'an ala lisan Ibrahim wa Ya'qub alaihimassalam. Allah mewasiatkan kepada mereka seluruhnya melalui lisannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihimassalam, ya. Yaitu Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak, ini mencakup Arab dan juga Ajam. Siapa Arab? Anak keturunannya Nabi Ismail. Siapa Ajam? Anak keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu Bani Israel adalah termasuk Ajam, bukan orang Arab. Dan Nabi Ya'qub lebih khusus mewasiatkannya kepada anak keturunannya, yaitu Bani Israel saja. Apa wasiatnya? Ya, tadi perkataan aslim tersebut, kemudian juga perkataan setelahnya, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Qala Syekh Shalal Fauzan, ay ikhtarahu lakum. Yaitu Allah telah memilihkan bagi kalian. Ya. Qala hadhihi, artinya makna istofa, ya, mustofa, ya, itu artinya mukhtar. Sama, itu apa yang orang terpilih. Demikian pula istofa makna ikhtar, memilih. Allah telah memilihkan bagi kalian agama yang Allah ridai, ya. Qala hadhihi ni'matun 'azimah. Ini adalah kenikmatan yang besar. Yang sebetulnya kalau kita mau mencermati, ya, ternyata keadaan ini pun mencakup diri-diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan agama yang benar bagi kita, yang sebagian dari kita dan mungkin yang bagian besar telah mengenal Islam semenjak masa kecil, karena terlahir dari dua orang tua yang Muslim. Ya, maka inilah kenikmatan yang besar, dan mungkin juga mungkin ada yang berasal dari agama yang lain pada asalnya, kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ya, masuk dalam agama Islam. Maka ini juga kenikmatan yang tidak kalah besar. Ya. Mendapatkan hidayah setelah pada awalnya ya belum mengenal agama Islam, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tertarik kepada agama Islam, masuk dalam agama Islam. Nah, dan menjalankan agama Islam tersebut, maka inilah kenikmatan yang besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama yang diridhai bagi kita. Qala bainama aktsarul bashari 'ala ad-dhalal. Ya. Sedangkan kebanyakan manusia dalam kesesatan, ya, di atas agama-agama yang batil, Nasraniyah, Yahudiyah, Budhiyah, ya, agama Buddha dan agama-agama yang lainnya, ya, kepercayaan-kepercayaan yang lainnya semuanya batil. Ya. Dan sebagian besar manusia dalam kesesatan tersebut, di mana kaum muslimin adalah ya, terhitung minoritas apabila dilihat kepada ya, seluruh agama-agama yang ada apabila telah dikumpulkan. Ya, kaum muslimin lebih sedikit. Ya. Maka inilah kenikmatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama bagi kita, itu agama yang benar, agama Islam. Qala wa antum an'amallahu 'alaikum bihadzal dinil 'adzim. Dan kalian Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan kepada kalian dengan agama yang agung ini. Wa ba'atha ilaikum hadzal rasul al-karima Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah utus kepada kalian rasul yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalur rusul, rasul yang paling afdal, ya, yang paling mulia, yang paling utama daripada rasul-rasul yang lainnya. Bahkan beliau adalah afdalul bashar, manusia yang paling utama, ya, diutus kepada kita, menjadi nabi kita. Inilah kenikmatan yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita umat yang paling mulia juga, ya. Umat Islam adalah umat yang paling mulia dibanding umat-umat sebelumnya. Qala wa dinukum afdhalul adyan, dan agama kalian adalah agama yang paling utama, paling afdal. Qala hadhihi ni'matun 'azimah. Ini adalah kenikmatan yang besar. Ya. Yaitu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai ya, orang-orang yang di atas agama yang batil, di atas agama kekufuran. Ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dikenalkan dengan Islam semenjak kita kecil, ya. Berbeda dengan mereka yang lahir dalam keadaan mereka yaitu mengenal agama kekufuran pada masa kecilnya, ya, tetap mereka harus mempelajari dan mencari mana agama yang hak, mana agama yang benar, ya. Membutuhkan proses yang panjang. Adapun kita, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sebagai seorang muslim semenjak masa kecil kita, ya, sudah mengerti tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa dan yang lain sebagainya, ya, sudah mengerti pula tentang yaitu wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan agama-agama yang lainnya semuanya mengajarkan kepada kesyirikan, ya, tidak hanya beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Nasraniyah mengajarkan peribadahan kepada yaitu Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus, ya. Kemudian juga agama Yahudi juga ada kesyirikan pada agama mereka, mengajarkan peribadahan kepada orang-orang soleh yang ternyata Uzair. Nah, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan kita kepada Islam semenjak masa kecil kita. Kenikmatan yang begitu besar yang seharusnya disyukuri dan kita ketahui kadarnya, begitu besarnya kenikmatan ini, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, ya. Bayangkan apabila seseorang dilahirkan, ya, dan ya dilahirkan dari dua orang tua yang kafir, ya, mengetahui agama kekufuran semenjak kecilnya, ya. Kemudian bagaimana mereka harus berproses, ya, untuk bisa mengenal agama Islam. Kalaupun dia bisa mengenal agama Islam dan mendapatkan hidayah, alhamdulillah, ya. Namun kemudian kebanyakan dari mereka mengikuti agama bapak-bapak mereka, tetap di dalam agama yang sesat, agama yang batil, agama yang kufur, ya. Maka agama-agama yang mereka pegang tersebut akan membawa mereka ke dalam neraka, waliyazubillah. Maka ketahuilah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat hidayah diberikan, yaitu taufik untuk mengenal agama Islam semenjak masa kecil dan memeluk agama Islam sampai hari ini. Namun apa? Namun dilanjutkan setelahnya, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya, istofalakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Allah telah memilihkan agama bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim, ya. Qala hadhihi hil muhimmah, inilah yang penting. Ma'nahu an tasbuta ala hadzal din. Maknanya yaitu engkau kokoh di atas agama ini. Ya. Jangan sampai seorang telah mengenal agama Islam dari kecil, ya. Kemudian walhamdulillah sampai sekarang masih agama Islam, namun ya tidak kokoh. Kemudian tergoyahkan keislamannya, ya. Masuk ke dalam syubhat-syubhatnya orang-orang liberal misalnya, ya, kemudian condong kepada pemahaman liberal, ya, atau kemudian condong kepada pemahamannya sufiyah yang mengajarkan kepada peribadan kepada orang-orang soleh yang dikatakan sebagai wali, atau condong kepada agamanya orang-orang rafidah misalnya, ya, yang mengajarkan pula peribadan kepada kuburan, ya, orang-orang yang dikatakan sebagai wali mereka, kesyirikan-kesyirikan dalam agama mereka, ya, atau waliyadubillah juga, ya, murtad dari agama Islam, ya, mengatakan bahwa dirinya mendapatkan, ya, ketenangan atau yang semisal dengan itu pada agama-agama yang selain Islam, waliyadubillah, ya, ada orang-orang yang seperti ini, ya. Orang-orang yang tidak mengenal agama, ya, dilahirkan dalam keadaan muslim, namun tidak mendalami agama Islam tersebut. Maka ingat apa yang disebutkan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi, ta'allamul Islam. Pelajari tentang agama Islam ini penting, ya. Tidak sekedar wasiat yang kemudian bisa kita abaikan, ya, karena kita sudah merasa bahwa diri kita muslim, sudahlah kita Islam. Untuk apa lagi untuk yaitu lebih memperdalam agama Islam ini. Sudah muslim, ya, nanti pada saatnya di akhirat nanti akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga, ya. Jangan seperti itu, jangan merasa aman. Nah, kita perlu untuk meraih sabat di atas agama ini, kokoh di atas agama ini, maka tidak akan diraih sabat tersebut kecuali dengan mempelajari agama Islam. Naam. Qala ma'nahu an tathbuta 'ala hadha ad-din hatta ya'tiyaka al-maut. Maknanya adalah engkau kokoh di atas agama ini sampai maut menjemputmu. Fa idza ja'aka al-maut wa anta 'ala hadha ad-din fa anta min as-su'ada. Ya. Maka apabila datang kematian dalam keadaan engkau tetap di atas agama ini, sungguh engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, as-su'ada jama' sa'id, orang-orang yang beruntung. Amma in ja'aka al-maut wa anta munharifun an hadha ad-din fa anta min al-ashqiya. Adapun apabila kematian datang dalam keadaan engkau sudah menyimpang dari agama ini, ya, menyimpang kepada pemahaman-pemahaman yang batil yang mengeluarkan dari agama Islam, baik itu kesyirikan, ya, ataupun liberalisme dan yang lain sebagainya, ya. Qala fa anta bil ashqiya, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang ya syaqi, yang celaka, yang rugi ya. Dalam keadaan pada awalnya engkau telah dipilihkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang mulia, agama Islam ya. Engkau rela untuk melepasnya sehingga mati dalam keadaan selain agama, beragama selain agama Islam ya, maka engkau adalah orang yang merugi. Naam, waliyadu billah. Qala fal ibra bil khatimah allati tamutu 'alayha, maka yang menjadi acuan, menjadi patokan adalah keadaan terakhir, khatimah ya, yang engkau mati di atasnya. Apakah mati di atas agama Islam, maka itulah yang kemudian menjadi titik acuan, atau kemudian yang menjadi ibrah, yang akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan ditetapkan pahala-pahala amalan-amalannya baginya. Atau kemudian waliyazubillah ya, seorang telah murtad keluar dari agama, maka terhapuslah seluruh amalan-amalannya, termasuk amalan-amalan yang pernah dia lakukan selama dia menjadi seorang muslim. Waliyazubillah, seorang yang merugi ya, tidak ada manfaatnya apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan selama di dunia ini, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lebih beruntung darinya adalah orang yang ya, pada asalnya, pada awalnya dilahirkan dalam keadaan dia yaitu, atau kedua orang tuanya itu kafir ya, mengenal agama kekufuran, mengamalkan amalan-amalan kekufuran ya, sampai mendekati akhir hayatnya mendapatkan hidayah, kemudian masuk dalam agama Islam dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, walaupun belum beramal dengan satu amalan sekalipun ya, dia menjadi orang yang beruntung ya. Lebih baik daripada orang yang beramal dengan amalan-amalan Islam sepanjang hidupnya, dari masa kecilnya sampai masa dewasanya ya, namun kemudian meninggal dalam keadaan kafir, keluar dari agama Islam ya. Yang pertama tadi menjadi sa'id, yang belum pernah mengamalkan amalan-amalan Islam kecuali hanya syahadat la ilaha illallah, kemudian dia meninggal, ini menjadi seorang yang beruntung. Adapun yang kedua tadi menjadi syaqi ya, walaupun dia telah mengamalkan amalan yang begitu banyak ya, semasa dia menjadi muslim ya, sampai mendekati akhir hayatnya bahkan, namun akhir hayatnya justru ditutup dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Qala asy-syaikhul fauzan ay usbutu, yaitu kokohlah kalian ya. Hadza fihi al-hasu ala sabati ala ad-din hatta ya'tiyakal maut wa anta alayhi la tatrukuhu abadan. Di dalamnya terdapat dorongan untuk kokoh di atas agama sampai datang kepada kalian, kepada engkau kematian, dan engkau berada di atas agama yang benar tersebut, agama Islam, engkau tidak meninggalkannya sama sekali. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pelajari Islam, perbaiki kualitas Islam kita dengan ilmu, dan juga jangan lupa dengan amalan. Amalkan apa yang sudah kita ketahui dari agama Islam. Mudah-mudahan dengan ilmu dan amalan tersebut, apalagi dibarengi dengan dakwah misalnya, dan bersabar di atas ilmu, amal dan dakwah tersebut, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas Islam ya. Kemudian kita dimatikan di atas agama Islam. Itu yang kita harapkan ya. Maksudnya kita dilahirkan dari dua orang tua yang muslim, mengenal Islam semenjak kecil, dan alhamdulillah menjalankan Islam sampai detik ini, dan bahkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita kepada sunnah ya. Maka mudah-mudahan harapan kita yang terbesar yaitu Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan kita masih sebagai seorang muslim, dan masih sebagai seorang sunni salafi yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya biarlah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari azab api neraka. Ini insyaallah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.